Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh sangat menyenangkan dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita kaji dalam pertemuan kita setiap hari ini adalah merupakan kajian-kajian yang menyejukkan hati kita. Amin. Memperkokoh kekuatan keimanan kita dan mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada surah Yusuf ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, yaitu Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita dari kita yang sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ketika kita melihat ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa keluarga Nabi Yusuf alaihi salam ini, bahwa beliau yaitu Nabi Yusuf alaihi salam memiliki saudara tiri. Di dalam sebuah penjelasan disebutkan bahwa anak Yakub memiliki adalah 12 orang. Ya, banyaknya Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari satu ibu, dan 10 yang lain dari ibu yang lain. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Nah, penjelasan di dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada semacam konspirasi atau niat jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak lebih disayangi oleh ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Hal ini memunculkan sifat iri dan dengki di dalam diri mereka, sehingga mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Yusuf atau melenyapkannya dari hadapan ayah mereka. Demikianlah ketika jiwa seseorang itu sudah dikuasai oleh kemaksiatan, telah dikuasai oleh kebencian, maka dia tidak hanya mencederai, tetapi sampai berniat untuk membunuh. Nah, kita juga bisa melihat atau membaca, mendengar ya, beberapa waktu di dalam kehidupan kita ini atau di dalam perjalanan kehidupan kita ini terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang sangat mengenaskan. Ada orang yang karena benci, kemudian dia membunuh orang itu yang tadinya sebenarnya dia tidak berniat untuk membunuhnya. Tetapi begitulah, terkadang seseorang sudah dirasuki oleh setan yang tadinya dia tidak berniat sedikit pun untuk menghabisi orang tersebut. Kemudian karena dirinya sudah dirasuki oleh setan, maka dia pun menghabisi orang tersebut. Seorang perampok misalnya yang tadinya hanya ingin merampok dan kemudian dia ketahuan merampok, kemudian dia habisi satu keluarga misalnya dari orang yang dirampoknya itu. Oleh karena itulah, jangan pernah sedikit pun ada iri yang itu menimbulkan benci dan dengki di dalam hati kita. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita sudah dirasuki oleh sifat-sifat syaitaniah tersebut, oleh syahwat iblis, maka kita dapat melakukan sesuatu yang ketika kita sadar kita sungguh sangat menyesalinya. Sebab membunuh adalah dosa besar di dalam agama. Bahkan hukumannya pun kalau di dalam syariat Islam juga dibunuh apabila sudah terbukti bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan kalau di dalam hukum negara kita, maka hukumannya pun cukup berat, bisa sampai kepada hukuman mati. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kita melihat bahwa kalau kita kaitkan dengan ayat ini, betapa kebencian itu sudah sangat merasuk pada diri saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga tidak usahkan untuk berlaku adil, tidak usahkan untuk berniat baik, bahkan diri mereka telah dikuasai oleh niat-niat yang jahat, yang kita nanti akan dapat memahami realisasi niat jahat itu dari paparan ayat-ayat yang berikutnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana Indra yang insya Allah akan memberikan tambahan terhadap ayat ini. Foto Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Menarik sekali tadi paparan yang disampaikan oleh Ustaz Ardi bahwa ada gambaran dari keterangan ayat ini di mana muncul rasa iri hati, rasa tidak senang dari saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Yusuf dan juga Bunyamin karena sikap ayah mereka. Jadi yang bisa kita jadikan pelajaran di sini adalah bahwa munculnya rasa iri hati, rasa tidak senang itu adalah karena sikap dari sang ayah yang Nabi Yakub alaihissalam yang kurang adil terhadap anak-anaknya. Ini ditunjukkan oleh keterangan ahabbu ila abina minna, ya, bahwa Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami sendiri, gitu. Wa nahnu usbah, sedangkan kita jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa rasa iri hati ini muncul? Karena memang ternyata ada perhatian lebih yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf dan Bunyamin dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena memang pada waktu itu Nabi Yakub alaihissalam sudah cukup tua, dan Nabi Yusuf serta saudaranya Bunyamin adalah anak yang terkecil dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi dengan usia yang cukup tua, ya, dan kondisi anaknya yang masih kecil, ini seperti gambarnya seperti seorang kakek yang sangat menyayangi cucu-cucunya. Ya, jadi seperti itulah bagaimana kasih sayang yang dan perhatian yang lebih diberikan oleh seorang Nabi Yakub karena usianya juga sudah cukup tua, yang cukup prihatin dengan kondisi anaknya yang masih kecil ini. Kemudian lagi, rasa kasih sayang yang dan perhatian yang jauh lebih besar ini dikarenakan ibu dari Nabi Yusuf dan juga Bunyamin itu sudah meninggal dunia. Jadi secara kemanusiaan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini adalah wajar karena usianya mempengaruhi dan juga kondisi Nabi Yusuf dan saudaranya yang yatim. Akan tetapi disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita bahwa walaupun secara kemanusiaan ini adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh secara hukum untuk tetap dibiarkan seperti ini. Karena Islam sangat memerintahkan kita untuk bersikap adil. Ketika sikap adil itu semakin terkurangi, atau pandangan keadilan itu semakin terkurangi dari satu pihak dan dilebihkan kepada pihak yang lain karena kurangnya sikap adil itu, maka yang muncul adalah reaksi negatif yang akhirnya nampak dari ucapan-ucapan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menjadi pelajaran dalam suatu keluarga, bagaimana walaupun secara hati tidak bisa kita nafikan bahwa kalau kita memiliki beberapa orang anak, maka pasti ada salah satu anak yang jauh lebih kita sukai daripada yang lain. Ada salah satunya yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Tetapi secara sikap dan perbuatan tidak boleh ditampakkan, sehingga akhirnya yang lainnya menimbulkan rasa iri terhadap yang lain. Ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan berkeluarga. Begitu juga terhadap kalau misalnya seorang suami punya istri yang banyak begitu. Secara hati, secara cinta pasti ada salah satu istri yang dia lebih cintai daripada yang lain. Akan tetapi secara sikap tidak boleh dia tunjukkan kepada istri-istri yang lain bahwa ada satu yang dia lebihkan perhatiannya. Inilah yang menarik ketika pada suatu hari para istri Rasul secara sendiri-sendiri datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan siapa istri yang paling dia cintai. Oleh Rasulullah kemudian dijawab, istri yang paling aku cintai adalah nanti yang aku berikan satu tanda mata, katakanlah seperti buah-buahan atau apa. Nah, ketika sampai saatnya, ternyata Rasulullah menyerahkan setiap orang tanda mata tersebut, tapi tanpa diketahui oleh orang yang lain, sehingga akhirnya setiap istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa diri mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah trik, ya. Ini adalah trik bagaimana membangun suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat. Dan juga begitu juga di dalam kehidupan keluarga terhadap anak-anak kita, kita juga harus memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Saya kira. Ya, menarik memang tadi Ustaz Perdana ada menyinggung tentang bagaimana memang adalah suatu kewajaran ketika Nabi Ya'qub alaihi salam lebih cenderung kepada anak-anaknya yang masih kecil, ya, bahwa Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin itu masih dalam kondisi masih sangat kecil, sementara yang lain yang sepuluhnya sudah dewasa. Begitu juga Syekh Mutawalli Syarawi menegaskan bahwa jumlah mereka yang banyak, mereka sendiri mengatakan wa nahnu usbah, kata Syekh Mutawalli Syarawi, kita ini adalah kelompok usbah, usbah itu 10 ke atas, itu menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang kuat begitu. Jadi ayahnya juga tidak akan begitu perhatian dengan anak-anaknya yang 10 itu karena mereka sudah dewasa-dewasa dan mereka juga solid saling bantu-membantu. Nah, hal ini memang kita perhatikan dalam kehidupan, bukan hanya pada manusia, terkadang pada binatang dan hewan pun kita lihat begitu. Ketika anaknya sudah kuat, maka induknya pun mulai meninggalkannya. Jadi naluri-naluri seperti ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, kata Syekh Mutawalli Syarawi. Hanya saja ketika hati itu sudah diselimuti dengan sifat-sifat syaitaniyah, maka ketika itulah terkadang manusia itu tidak lagi berpikir secara logika. Padahal sebenarnya kalau saudara-saudara Yusuf itu mau menggunakan akal mereka sedikit saja, ya, dan menjauhkan sifat-sifat syaitaniyah itu, maka sebenarnya mereka tidak wajar untuk cemburu, ya. Bahkan mereka seharusnya mendukung ayahnya dan lebih membantu ayahnya. Mungkin itu Ustaz Fajrul ada tambahan sedikit, Ustaz? Iya, memang kalau kita katakan sifat-sifat syaitaniyah itu hilang total, itu tidak bisa. Disebabkan itu adalah memang ciptaan Allah. Jadi sebetulnya dengan adanya itu, sebetulnya kitalah yang memperkuat sebagaimana yang sudah Allah gariskan. Karena Allah sudah menjamin ketika orang-orang mukmin dan betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah terganggu oleh sifat-sifat syaitaniyah itu. Kadangkala timbul, kadang-kadang hilang sama sekali. Bersyukurlah kita dengan itu semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul atas penyampaiannya, Ustaz Perdana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan semoga kehadiran Syekh Wahbah Zuhaili di tengah-tengah masyarakat Kota Medan dapat membawa keberkahan bagi kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dapat menghadiri ceramah-ceramah beliau yang ada disampaikan di IAIN, di MUI, dan begitu juga di Auditorium Universitas Sumatera Utara. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.